Faqala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala doa ut-ta'ziyati. Doa dalam rangka ta'ziyah. Apa itu ta'ziyah? Ta'ziyah diambil dari kata-kata al-azza yang maknanya adalah as-sabru, sabar. Sehingga ta'ziyah maknanya adalah at-tasbiru, upaya membuat orang lain bersabar. Walhamdu ala sabri, dan mendorong orang lain, mendorong seseorang agar bersabar. Bidzikri mayuslil musoba, dengan menyebutkan sesuatu yang menghibur orang yang mendapatkan musibah dan meringankan kesedihannya. Wa yuhawin, dan meringankan kesedihannya. Maka takziah itu amal lisan. Maka takziah itu amal lisan, upaya membuat orang lain bersabar dan mendorong orang lain untuk bersabar dengan menyebutkan hal-hal yang menghiburnya. Jadi dari definisi ini kita lihat yang namanya takziah adalah amal lisan. Maka takziah itu bukan duduk-duduknya layat, kata orang Jawa. Maka takziah itu beda dengan layat. Takziah itu amal lisan. Dan takziah itu ditujukan kepada al-musab, orang yang mendapatkan musibah. Maka orang yang mendapatkan musibah dengan kematian seseorang, itulah al-musab. Boleh jadi kerabatnya, boleh jadi kawan dekatnya, boleh jadi tetangganya. Ini al-musab. Maka tidak mesti kerabat. Boleh jadi orang ini kerabat, namun tidak al-musab, tidak termasuk orang yang mendapatkan musibah, malah mendapatkan kebahagiaan karena akan dapat warisan, atau karena ini memusuh bebuyutannya. Meskipun kerabat, meskipun kerabat, namun ini bermusuhan dengan si mayit selama hidup. Maka setelah maka ketika musuhnya ini meninggal, apakah kerabatnya ini dapatkan musibah? Tidak, mendapatkan keberuntungan, bukan mendapatkan musibah. Maka tidak tepat takziah menghibur orang ini, wong dia sudah bahagia. Dia sudah bahagia, maka tidak tepat menghiburnya. Maka yang diberi, maka takziah itu ditujukan kepada al-musab, orang yang mendapatkan musibah dengan hilangnya, dengan kehilangan, merasa kehilangan dengan kepergian orang yang meninggal dunia. Maka kalimat yang terbaik diucapkan untuk menghibur orang yang terkena musibah adalah innalillahi ma'akhudha walahum ma'a'ta. Sebenarnya milik Allah segala apa yang Allah ambil, dan milik Allah segala apa yang Allah beri. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu sudah ada batas waktunya yang jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaklah engkau bersabar dan hendaklah engkau berharap ganjaran dengan musibah yang menimpamu. Bacaan ini ada dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid ini diberi gelar Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kekasih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengkapnya hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu. Kami duduk-duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang putri Nabi mengirim utusan dengan membawa pesan tada'uhu, dia mengundang Nabi agar ke rumahnya. Wa tukhbiruhu anna sabiyan laha, dan si putri ini lewat utusannya memberi kabar kepada Nabi bahasanya anaknya atau ibnan laha atau anak laki-lakinya fil mauti, dalam kondisi sakarat, sakaratul maut. Faqala li Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada utusan putrinya, irji ilaiha, kembalilah engkau kepada putriku, fa akhbirha, kemudian beritahukanlah kepadanya, anna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta, dan seterusnya. Maka kembalilah sang utusan, faqal, maka setelah sang utusan ini kembali ke rumah putri Nabi, maka disuruh lagi untuk menghadap Nabi. Faqala ar-rasul, setelah kembali menghadap Nabi, sang utusan mengatakan, inna haqad aqsamat, sesungguhnya putrimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah supaya engkau hendaknya datang ke rumahnya. Qal faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut berdiri bersama Nabi Sa'ad bin Ubadah dan Mu'ad bin Jabal. Wa antalaqtu ma'ahum, dan aku pun pergi bersama mereka. Setelah sampai rumah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a ilaihi sabiyyu, diserahkanlah anak kecil tersebut, diangkat, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafasuhu taqaqa'u ka'annaha fi shinnatin. Dan napasnya itu taqaqa'u, di halaman 251 sudah ada penjelasannya. Qaqa'atu artinya adalah hikayatu sauti syai', adalah suara sesuatu yang kering jika digerakkan. Sesuatu yang kering jika digerakkan, ada kayu atau ada batu yang krek krek krek, karena pakunya sudah enggak kencang lagi, itu bisa digerakkan. Maka timbul suara. Ka'annaha fisinatin, seakan-akan napas tersebut, fisinah, sinah artinya kirbah, wadah air yang sudah usang, yang kering, yang tidak ada airnya. Artinya di sini badan si anak kecil ini diserupakan dengan kulit yang kering, al-khaliq, yang sudah usang. Dan tercabutnya nyawa di badan ini diperumpamakan ada kerikil yang dimasukkan ke dalam wadah kulit ini, lalu digerak-gerakkan. Fafadat aynahu, maka berlinanglah kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Sa'dun, maka Sa'ad berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hadha ya Rasulullah, air mata apa ini wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhi rahmatun ja'alaha Allahu fi qalbi ibadihi. Ini adalah ekspresi kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di hati hamba-hambanya. Wa inama yarhamullahu min ibadihi ruhamaa. Allah Subhanahu wa taala hanyalah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Siapakah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Dia adalah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam salah satu riwayat. Kemudian dalam kalimat takziah yang Nabi sampaikan ini, Nabi mengatakan innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah apa yang Allah beri. Kenapa di sini disebutkan pengambilan terlebih dahulu daripada pemberian? Milik Allah apa yang Allah ambil, milik Allah apa yang Allah berikan. Ambil itu disebut terlebih dahulu baru memberi. Padahal apa yang Allah ambil itu belakangan, lebih belakangan daripada pemberian. Fil waqi' dalam realita. Padahal dalam dunia nyata Allah itu memberi dulu, baru memberi nikmat, baru mengambil nikmat, baru mencabut nikmat. Ini kalau urutan di dunia nyata. Allah memberi nikmat, memberi anak, setelah Allah takdirkan untuk meninggal, maka baru Allah ambil. Namun dalam kalimat yang Nabi sampaikan kepada putrinya dalam rangka takziah, mengambil itu didahulukan daripada memberi. Maka ini tidak ini berlainan dengan keadaan di alam nyata. Nah, kenapa demikian? Lima yaktadihil maqam. Inilah makna inilah kalimat yang tepat dalam maqam konteks ini. Dalam konteks ini kalimat yang tepat adalah mengambil didulukan, karena ini membahas tentang terjadinya musibah, hilangnya nikmat. Wal makna maknanya annalladzi aradallahu, sesungguhnya yang Allah kehendaki untuk Allah ambil, waladzi kana a'tahu, itu adalah nikmat yang telah Allah berikan. Maka seandainya Allah mengambil nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu yang menjadi haknya. Dan segala sesuatu di sisi Allah sudah ada batasan waktunya yang telah ditentukan. Kapan Allah mengambil nikmat, kapan Allah memberi nikmat. Atau bisa kita maknai ini adalah lebih luas daripada sekedar berkaitan dengan masalah nikmat. Lebih luas daripada sekedar nikmat yang hilang dalam masalah ini. Namun semua nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada batasannya. Baik yang sekarang sudah diambil ataupun belum. Semuanya ada batasan kapan nikmat tersebut habis, kapan nikmat tersebut berakhir. Termasuk kita, usia kita, ini ada batasannya. Harta yang kita miliki, rumah yang kita miliki, itu ada batasan waktunya untuk nanti akhirnya hilang, rusak, dan tidak bermanfaat. Boleh jadi karena gempa, karena banjir, atau karena yang lainnya. Musamma maknanya maklum, telah diketahui. Faltasbiru tahtasib, maka tidaklah engkau berharap ganjaran. Artinya tidaklah engkau berniat dengan sabar ini mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah menghitung hal tersebut baginya di antara amal solehnya. Tahtasib, makna aslinya dari kata harta hasiba yang artinya, atau hasaba yang artinya menghitung. Yang artinya menghitung. Maka tahta sib sering kita terjemahkan dengan berharap ganjaran. Apa hubungannya dengan makna asalnya, yaitu menghitung? Di sini disampaikan dengan berharap ganjaran, maka amal yang dikerjakan itu terhitung sebagai amal soleh. Maka hadis ini memuat beberapa pelajaran. Di sini sahabat mengatakan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan kalau Nabi ada seorang yang tawadhu, meskipun beliau adalah orang yang terhormat, dan beliau duduk-duduk dengan para sahabat. Beliau tidaklah orang yang jaga jarak, terlalu jaga jarak dengan orang di bawahnya, dalam rangka untuk menjaga wibawa sebagaimana dilakukan oleh banyak orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bergaul dengan lingkungannya, seorang yang duduk bersama orang-orang di sekitarnya, dan bukanlah orang yang mengasingkan diri, mengucilkan diri. Dan di sini menunjukkan seorang perempuan boleh meminta tolong kepada laki-laki yang boleh jadi itu bukan mahramnya. Sebagaimana Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tolong kepada seorang laki-laki, diutus untuk datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pesan begini-begini. Ini jika Rasul ini adalah orang lain. Namun mungkin juga Rasul ini, sang utusan ini adalah budaknya Zainab. Ya, kalau itu budaknya Zainab, ya jelas. Dan di sini menunjukkan bolehnya menangis ketika terjadi musibah, ya, ketika terjadi musibah dengan meninggalnya seseorang, menangis hukumnya boleh. Yang terlarang adalah bersuara. Ya. Dan kalau tangisan tersebut diiringi suara, menjadi terlarang, menjadi niyahah yang hukumnya dosa besar. Tapi kalau sekedar tetesan air mata, maka hal ini dibolehkan. Dan di sini menunjukkan bahasanya kasih sayang itu letaknya di hati manusia. Dan di sini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat menyayangi. Innama yarhamullahu, sesungguhnya Allah menyayangi. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang, maka wajib kita tetapkan sebagaimana apa adanya. Dan Allah menyayangi hanyalah hamba-hambanya yang penyayang. Maka Allah menyayangi, hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ini adalah kasih sayang yang bersifat khas. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Kasih sayang Allah yang bersifat umum, maka Allah sayangi semua hambanya. Dengan Allah beri nikmat, Allah beri umur, Allah beri usia, Allah beri mukmin kafir semuanya, Allah beri kasih sayangnya. Kemudian yang kedua ada kasih sayang Allah yang khas, kasih sayang Allah yang bersifat khusus, yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang yang tinggi. Kemudian wa in qala, seandainya kita mengucapkan kalimat yang lain, yaitu a'zamallahu ajraka, semoga Allah memberikan pahala yang besar kepadamu, wa ahsana ajzaaka, dan memberikan kesabaran yang baik padamu. Wa ghafara limayitika, dan semoga Allah mengampuni keluargamu yang meninggal dunia. Fahasanun, maka ini juga satu hal yang baik. Bacaan ini disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. An-Nawawi berkata dalam Al-Azkar sebelum menyebutkan kalimat ini, a'zamallahu ajraka dan seterusnya, An-Nawawi mengatakan kata-kata takziah, kata-kata yang kita ucapkan dalam rangka takziah, fala hajara fihi, tidak ada batasan yang baku di dalamnya. Tidak ada batasan baku di dalamnya, harus kalimat ini, tidak longgar. Semua, yang penting semua kata yang menghibur. Fabi ayyi lafdzin, maka dengan kata-kata apapun seorang itu menghibur orang yang mendapatkan musibah, hasolat, maka terwujudlah apa yang disebut dengan takziah. Akan tetapi ashabuna, para ulama-ulama Syafi'iyah menganjurkan agar seorang muslim ketika menghibur muslim yang lain mengucapkan kalimat ini, a'zamallahu ajraka dan seterusnya. Maka a'zamallahu ajraka dan seterusnya adalah kalimat takziah yang dipilih oleh Syafi'iyah. Dan pensyarah Hisnul Muslim mengatakan, dan yang terbaik adalah menghibur orang yang terkena musibah dengan kalimat-kalimat yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sebutkan di muka. Maka kalimat dari An-Nawawi di sini menunjukkan bahasanya takziah itu adalah amal lisan, wa amal lafzatu takziah. Adapun lafaz takziah, maka takziah itu ada lafadznya. Maka takziah itu amal lisan dan bukan amal badan, duduk-duduk ngobrol malah reuni ketemu A si B yang belum pernah ketemu karena pada kumpul karena ada orang meninggal. Malah ketawa-ketawa gembira karena reuni di acara orang meninggal dunia. Maka takziah itu amal lisan, sehingga ada istilah, ada kata-kata labdhatu takziah, lafadz takziah. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-58, doa inda idkhalil mayyitil qabra, doa yang diucapkan ketika memasukkan mayit ke dalam kubur, adalah bismillahi wa ala sunnati rasulillahi, dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubur mayit ini dimakamkan. Lihat catatan kaki, lihatlah Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dengan lafaz bismillahi wa ala millati rasulillah, dan sanadnya sahih. Maka kalau bismillahi wa ala sunnati rasulillah, ini redaksi Abu Dawud. Sedangkan bismillah wa ala millati rasulillah, ini redaksi Imam Ahmad. Sunnah rasulillah di sini artinya syariat Rasulullah dan jalan Rasulullah. Dalam riwayat yang lain yaitu riwayat Ahmad, millati rasulillah, wal makna wahid, dan maknanya sama. Dan yang benar, kalimat ini diucapkan ketika mayit hendak dimasukkan ke dalam kubur. Tidak sebagaimana perbuatan banyak orang, bismillah wa ala millati rasulullah atau wa ala sunnati rasulullah ini dijadikan sebagai kalimat ketika mayit diberangkatkan dari rumah duka menuju pemakaman. Maka pak kaum atau mbah kaum mengatakan bismillahi wa ala millati rasulillah. Nah, ini meletakkan bacaan ini tidak pada tempatnya. Yang benar tidak ada bacaan ketika mau diberangkatkan, ya mau diberangkatkan ya tinggal diberangkatkan. Ada lagi di sebagian tempat bacaan mau diberangkatkan itu la ilaha illallah, kemudian melangkah 3 kali berhenti, dan la ilaha illallah maju lagi 3 kali, kemudian maju lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah atau al-fatihah apa? Siapa yang tahu? Ya pokoknya ada selangkah berhenti, selangkah berhenti, nanti sampai 3 kali baru diberangkatkan. Ini satu hal, satu amal yang tidak ada asalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab berikutnya adalah doa ba'da dafnil mayyiti, bab doa setelah dafnil mayyit, mayit dimakamkan. Ya Allah maghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah teguhkanlah dirinya. Diriwayatkanlah Abu Dawud dan Al-Hakim, dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Zahabi dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lengkapnya hadis adalah perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai min dafnil mayyiti, memakamkan mayit, waqafa alaihi, maka Nabi berdiri di dekat makam si mayit. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istaghfiru li akhikum, hendaklah kalian memohonkan ampunan dosa untuk saudara kalian, was'alulahu tathbita, dan kalian meminta kepada Allah agar dia diberi keteguhan, fa'innahu al'ana yus'alu, karena sesungguhnya dia saat ini sedang ditanya. Waqafa alaihi artinya berdiri ala robatin di dekat kubur mayit. Tathbit, keteguhan artinya adalah meminta supaya Allah memberikan keteguhan kepadanya. Fil jawab, dalam memberikan jawaban ketika ditanya di kubur. Ditanya tentang 3 hal, siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapakah Nabimu. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya jika jenazah itu dimakamkan, maka dia jenazah ini, maka orang ini baru ditanya setelah dimakamkan. Baru ditanya oleh Munkar dan Nakir setelah dimakamkan. Fa innahu al'ana yus'alu. Setelah dimakamkan barulah orang ini mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Itu jika jenazah dimakamkan. Ataupun jika jenazah itu dimakan buaya atau yang lainnya, maka wallah alam rincian tentang masalah ini. Namun jika jenazah itu dimakamkan, kapankah ditanya? Ya, jawabannya berdasarkan hadis ini adalah setelah dimakamkan. Maka seandainya misalnya jenazah ini nginep semalam atau seharian, sehari semalam, apakah dia sudah ditanyai malaikat Munkar dan Nakir? Jawabannya belum. Karena Nabi mengatakan jenazah itu ditanya setelah dia dimakamkan. Maka dari istaghfir li akhikum was'alu lahu tathbit, maka disimpulkan doanya adalah Allah maghfir lahu, Allah mathabithu. Maka Allah maghfir lahu dan Allah mathabithu ini adalah ijtihad dari penulis Hisnul Muslim. Maka tidak baku. Yang penting intinya memohonkan ampun pada si mayit. Artinya tidak harus Allah maghfir lahu. Kalimat-kalimat yang lain yang maknanya adalah permohonan ampunan, ya boleh. Misalnya Allahumma tajawaz tajawaz dzunubahu, atau Allah ma'fuhu, Allah ya Allah maafkanlah dia. Intinya sama. Maka redaksi Allah maghfir lahu, Allah masabithu itu tidak baku. Yang baku apa? Meminta permintaan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya, dan Allah meneguhkan dia, meneguhkan si mayit ini bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dengan tepat. Kemudian bacaan ini, doa ini diucapkan setelah mayit selesai dimakamkan, bukan setelah mayit diletakkan. Di sebagian tempat doa untuk mayit di pemakaman itu setelah mayit diletakkan di liang lahat, dah posisinya udah ini, tinggal diuruk, maka doa. Sebelum mulai nguruk, doa dulu. Ini kurang tepat. Ini, karena yang tepat ya diuruk dulu, terus setelah itu doa. Dan idealnya doa itu sebagaimana yang Nabi contohkan di sini. Nabi mendoakan si mayit ini dalam kondisi berdiri. Waqafa alaihi. Nabi berdiri di dekat makam. Namun seandainya jongkok, ya tidak apa-apa. Ya, karena ini perbuatan Nabi, ya, perbuatan Nabi menghasilkan hukum anjuran, bukan kewajiban. Dan yang sesuai dengan sunnah doa ini dibaca sendiri-sendiri, ya, dan bukan jama'i. Oleh karena itu Nabi perintahkan kepada yang hadir di pemakaman untuk masing-masing mendoakan. Kalau seandainya itu jama'i, tentu Nabi mengatakan tolong diamini, saya akan doa. Namun Nabi memerintahkan, mohonkanlah ampun kepada untuk saudaramu. Maka inilah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuai dengan sunnah Nabi, doa itu setelah selesai pemakaman. Di banyak tempat doa, ada doa keberangkatan dari rumah duka. Maka sebelum diberangkatkan doa dulu. Ini tidak ada doa sebelum ketika hendak diberangkatkan. Yang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan jenazah adalah, ya, setelah ini selesai disolatkan, dikafani dan seterusnya, dikafani, disolatkan dan seterusnya, didoakan. Ya, doa, maka doa itu letaknya setelah selesai pemakaman, bukan mau diberangkatkan. Tidak ada doa ketika hendak diberangkatkan. Kemudian doa ziaratil kubur, doa dalam rangka ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allah bikum lahikun, wa yarhamullah mustaqdimina minna wal mustakhirin. As'alullah lana wa lakum al-afiyata. Keselamatan untuk kalian, wahai penghuni rumah ini. Ini membuang harfu nida, ya ahla dia. Minal mu'minina wal muslimin, baik orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang berislam. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang-orang yang mendahului kami, orang-orang yang duluan dan orang-orang yang belakangan yang menyusul. As'alullaha lana walakum al-afiyah, dan aku memohon kepada aku meminta kepada kami dan kepada kalian al-afiyata, keselamatan. Diriatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah, dan ini adalah redaksinya Ibnu Majah dari Buraidah radhiyallahu anhu. Sedangkan apa yang ada di antara dua tanda kurung wa yarhamullahu mustaqdimina minal wal mustakhirin, maka itu redaksi yang ada dalam hadis Aisyah yang diriatkan oleh Muslim. Ya, hadis ini dibawakan oleh sahabat Buraidah bin Husayyif radhiyallahu anhu. Di antara kalimat yang ada dalam doa ini adalah kami memohon kepada untuk kami dan kalian, kami mohon kepada Allah untuk kami dan kalian al-afiyah, tak keselamatan. Adapun sisi penjelasan kenapa ada permintaan al-afiyah, keselamatan untuk orang yang hidup, itu jelas. Ya, diberi keselamatan sehingga terjaga dari kesesatan. Sehingga mati sebagai seorang muslim, ya, mati dalam husnul khatimah, ya. Maka satu hal yang tepat, kita memohon al-afiyah untuk orang yang hidup, untuk kami. Sedangkan untuk mayit, maka permintaan al-afiyah untuk mayit maksudnya adalah kita mohon kepada Allah supaya Allah mencegah darinya siksaan dan Allah ringankan untuk mereka hisab. Maka itu al-afiyah untuk mayit. Wa min hadzal bab, dan di antara bacaan yang lain ketika untuk ziarah kubur adalah apa yang terdapat dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kaifa aqulu ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, apa yang aku katakan, yaitu pada saat ziarah kubur. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, quli, ucapkanlah, assalamu ala ahli diyar, keselamatan untuk penghuni rumah ini, minal mu'minina wal muslimin, baik orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang berislam. Semoga Allah menyayangi orang-orang yang duluan dan orang-orang yang belakangan, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Berkaitan dengan bacaan ini, maka di sini ada kalimat assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, dengan menggunakan al-khitab, dengan menggunakan kata ganti orang kedua. Dari kata-kata alaikum ini, sebagian orang berpendapat berarti mayit itu mendengar. Berarti mayit itu mendengar ucapan yang ditujukan kepada mereka. Oleh karena itu menggunakan kata ganti orang kedua. Dan ini adalah satu hal yang tidak tepat, karena pendapat yang paling rajih di antara dua pendapat ulama dalam masalah ini, mayit tidak mendengar orang yang teriak-teriak di samping kuburnya. Ada penuh kata-kata alaikum, ya, kata-kata menggunakan kata ganti orang yang kedua, maka kata ganti, digunakannya kata ganti orang yang kedua itu tidak berarti orang tersebut mendengar. Contohnya, ada kata-kata alaikum dan orang yang ditujukan itu tidak mendengar. Contohnya adalah bacaan tasyahud. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini menggunakan assalamualaikum. Dan ini dibaca sir oleh para sahabat yang satu masjid dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibaca jahar. Maka Nabi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh para sahabat yang ada di sop belakang yang dengan lirih mengucapkan assalamualaikum ya. Nah, demikian juga para sahabat yang ada di masjid yang lain, yang sholat di Masjid Quba, yang sholat di Mekah, ya, yang sholat di Taif, mereka mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyu, menggunakan katakan di orang kedua, dan Nabi tidak mendengarnya. Maka kaidah yang dimiliki oleh sebagian orang, kalau kata ganti orang yang kedua itu berarti yang diajak ngomong itu dengar, mendengar, adalah satu hal yang tidak benar. Sehingga tidak tepat berdalil dengan bacaan ini untuk menguatkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan kalau mayit mendengar orang yang teriak-teriak di samping kuburnya. Kemudian apa makna insyaallah dalam kalimat ini, wa inna insyaallah bikum lahikun, padahal ini satu hal yang pasti. Semua orang akan nyusul orang yang mati. Semua orang yang hidup akan nyusul orang yang mati. Kenapa menggunakan kata-kata insyaallah, padahal ini satu hal yang pasti? Salah satu penjelasan tentang hal ini adalah insyaallah di sini fungsinya litabrik, untuk ngalap berkah saja. Untuk ngalap berkah supaya kalimat kita terucap di sana nama Allah. Maka seharusnya wa inna bikum lahikun, maka ditambahi insyaallah supaya dalam kalimat yang kita ucapkan ini menyebut nama Allah. Wa yahamullal mustaqdimina minna wal mustaakhirin, as'alullah tanas'alullah lana wa lakum al'afiyah. Di sini terdapat doa untuk mayit dan terdapat doa untuk orang yang hidup. Dari kalimat ini sebagian orang membuat kesimpulan bolehnya mengkhususkan berdoa untuk diri sendiri ketika ziarah kubur. Maka sebagian orang menyimpulkan dari kalimat ini, boleh saja orang ketika ziarah kubur di sana dia banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah berkaitan dengan kepentingan dirinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan seterusnya. Terus minta ya Allah berkahlah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban halalan. Doa untuk diri sendiri. Dan anggapan ini adalah anggapan yang tidak tepat. Anggapan yang tidak tepat sebagaimana diuraikan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim. Kenapa? Tidak tepatnya di mana sisi pendalilan masalah ini, sisi pendalilan dari hadis ini tidak tepat. Ketidaktepatannya adalah dalam hadis ini, dalam kalimat doa yang Nabi ajarkan ini, doa untuk diri sendiri itu statusnya adalah taba'an, la istiqlalan. Status doa untuk diri sendiri di sini adalah dumpleng, numpang, sekalian. La istiqlalan, bukan berdiri sendiri. Ada pun orang datang ke kuburan, kemudian ziarah kubur, kemudian di sana malah sibuk mendoakan dirinya sendiri, ya, minta supaya diberi anak, minta kepada Allah supaya rezekinya lancar, supaya anaknya keterima UGM macam-macam. Maka ini istiqlalan, maka ini pengkhususan. Beda dengan doa ini. Maka maka mengkhususkan doa untuk diri sendiri ketika ziarah kubur, ya, sebagaimana kata Syaikhul Islam Taimiyah, adalah hukumnya bid'ah. Jika seorang itu mengkhususkan dirinya berdoa untuk dirinya sendiri ketika ziarah kubur, asalkan doanya pada Allah, maka ini bid'ah. Kalau doanya pada mayat, nah ini syirik. Tapi ini doa minta kepada Allah, nah untuk diri sendiri. Maka ini hukumnya bid'ah. Apalagi diri keyakinan bahasanya doa semacam ini di samping kuburan lebih mustajab daripada doa di masjid atau di tempat yang lainnya. Maka dalam hal ini berlakulah kaedah para ulama, ya juzu taba'an malah ya juzu istiqlalan. Maka doa untuk diri sendiri ketika ziarah kubur itu ya juzu taba'an, boleh, cuma dumpleng saja. Dumpleng itu ya tidak banyak, ya, bukan pokok, bukan pokok, cuma nebeng saja. Ini mendoakan si mayit, ya sudah sekalian, ya, ditambahi lana, ya, untuk kami. Bukan kemudian, ini boleh, namun kalau doanya itu dikhususkan untuk diri sendiri kita semua, atau itu yang jadi pokok, nah, maka balik, yang pokok adalah mendoakan diri sendiri, mendoakan mayit selingan. Mendoakan mayitnya malah selingan, doakan diri sendirinya yang jadi pokok, ini terbalik. Kesimpulannya, yang sesuai dengan sunnah doa ketika orang ziarah kubur adalah, ya, ketika itu disyaratkan untuk mengambil pelajaran, merenung, memikirkan kematian, akhirat dan seterusnya, dan dianjurkan yang sesuai dengan sunnah adalah mendoakan si mayit, bukan mendoakan diri sendiri. Boleh mendoakan diri sendiri, namun itu adalah sekedar selingan, bukan pokok, sebagaimana dalam doa ini. Kemudian tadi hadis dari Aisyah, tadi Aisyah mengatakan, kaifa aqulu ya Rasulullah, bagaimanakah yang aku katakan wahai Rasulullah ketika ziarah kubur. Dari sini dalil bahasanya perempuan boleh ziarah kubur, karena Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan, apa yang aku ucapkan ketika aku ziarah kubur. Dan Nabi tidak mengingkari perkataan Aisyah. Wahai Aisyah, tidak boleh perempuan ziarah kubur. Dan Nabi tidak menyalahkan Aisyah, maka ini bukti kalau perempuan boleh ziarah kubur. Dan ulama yang mengharamkan perempuan ziarah kubur secara mutlak, maka beliau-beliau memberikan takwil untuk hadis ini dengan takwil yang terlalu agak dipaksakan. Kemudian wa yustahabu, dan dianjurkan bagi orang yang ziarah kubur untuk memperbanyak doa, ya, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Demikian juga seluruh orang yang telah meninggal dan kaum muslimin seluruhnya. Dan dianjurkan hukumnya berjalan di antara sela-sela makam hafian dalam keadaan tidak beralas kaki. Dalilnya dari Bashir bin Mu'abbad radhiyallahu anhu qal bainama ana aku masyian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat aku menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, nadhara, maka Nabi melihat-lihat, fa idza rajulun, maka tiba-tiba ada seorang yang berjalan di antara sela-sela makam, alaihi na'lan, dan dia sedang memakai, dalam keadaan memakai dua sandalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai orang yang memakai dua sandal, alqi, maka copotlah dua sandalmu. Sibtiyah adalah anak lu sandal yang tidak ada bulunya, ya, sandal dari kulit, non kulitnya, bulunya telah bersih, misalnya dari bulu sapi, bulunya tidak ada. Sandal dari kulit sapi misalnya, namun bulunya sudah habis, itu sibtiyah. Sinnya di kasrah dan baknya disukun. Nah, maka berjalan di antara berjalan tanpa alas kaki di antara sela-sela makam itu, kata pensyarah, hukumnya dianjurkan, yustahabu, dianjurkan. Dan pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib dicopot. Sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Al-Albani di Ahkamul Janaiz. Dan yang terlarang adalah memakai sandal ketika berjalan di sela-sela kubur. Yang terlarang. Di hadisnya di bunyinya, rajulun yamsi bainal kuburi. Yamsi bainal kuburi. Bainal kuburi. Ini di garis bawahi. Bainal kuburi. Di sela-sela maka kanan kirinya makam. Karena sebagian ulama tidak memakai hadis ini beralasan dengan hadis yang menceritakan bahwasanya ketika pemakaman telah selesai, kemudian orang-orang yang mengantarkan pulang, maka mayit mendengar suara terompah mereka. Suara terompah orang-orang, suara sandal orang-orang yang semula mengantarkannya kemudian pulang. Dari hadis tersebut, sebagian ulama mengatakan ini dalil boleh pakai sandal di kuburan. Maka yang tepat adalah al-jam'u, mengkompromikan dua hadis ini dengan kita katakan yang terlarang adalah berjalan di antara sela-sela makam dengan bersandal. Adapun yang boleh sebagaimana disyaratkan oleh hadis tadi adalah sandal itu dipakai setelah daerah sela-sela makam itu berakhir. Setelah daerah sela-sela makam ini berakhir, nah sandal dipakai, nah terdengarlah suaranya. Bagi mayit, karena rame. Karena rame, orang pada pulang. Ya. Maka dia, mereka pada pakai sandal setelah daerah di, yang di situ ada banyak makam berakhir. Nah ini tinggal pinggiran, maka pinggiran makam, maka jalan ramai, maka terdengar suaranya. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya, jika kita tidak kenal seseorang, maka kita bisa menyebut orang tersebut dengan menggunakan aksesoris pada dirinya. Wahai pemakai sandal, wahai yang bersarung biru atau semisalnya. Dan doa urihi atau sampai di sini. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Ridwana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, perempuan boleh ziarah kubur, namun yang terjadi saat ini kebanyakan perempuan ikut serta mengantarkan jenazah ke pemakaman. Bagaimanakah sebenarnya tentang hukum perempuan mengantarkan jenazah ke pemakaman? Ulama berselisih pendapat, ada yang mengharamkan, dan pendapat yang paling kuat sebagaimana dipilih oleh Al-Albani adalah hukumnya makruh. Sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah, wa nuhina anittiba'il janais walam yujzam alaina, dan kami dilarang untuk, kami para perempuan dilarang untuk mengiringi jenazah ke pemakaman, walam yujzam alaina, namun larangannya bukanlah larangan keras. Apakah semua mayit yang muslim maupun kafir semuanya ditanya dalam kubur? Lalu bagaimanakah dengan mayit yang tidak dikuburkan seperti dibekar atau diletakkan di atas tanah, apakah tetap ditanya? Jawabannya tetap ditanya. Semua mayit akan ditanya. Kemudian semua mayit baik muslim ataupun kafir seluruhnya ditanya. Ada pun orang kafir, maka Nabi ceritakan ketika ditanya mereka mengucapkan haha, aku tidak tahu. Mana kalimat utama, menuntut ilmu agama ataukah berbakti pada orang tua? Jawabannya perlu dirinci. Ya. Bagaimanakah bakti kepada orang tua yang dimaksudkan? Ya. Jika orang tua memang membutuhkan kita dan tidak ada yang ngurusi seandainya kita pergi, ya, dan beliau tidak bisa apa-apa karena sudah sangat tua, sangat tergantung dengan kita, ya, maka perlu walidain wajib didahulukan. Namun jika ya, orang tua sebenarnya tidak membutuhkan kita, masih sehat, cuma ya pengen anaknya di rumah saja. Namun di rumah juga tidak dibutuhkan. Itu pokoknya duduk-duduk nonton TV atau apa gitu pokoknya. Pokoknya cuma pengen bukan satu hal yang dibutuhkan, dan sehingga jika pergi kita tidak memberikan madarat pada orang tua, maka boleh pergi. Maka bulu walidain bisa maka nuntut ilmu bisa didahulukan. Apakah benar jika kita melihat di kuburan dianjurkan mendoakan para penghuni alam kubur? Ya, benar. Ketika melewati kuburan, ya, kita dianjurkan untuk mendoakan. Karena orang yang melewati kuburan di sini bisa kita katakan termasuk orang yang ziarah kubur, maka doa untuk ziarah kubur itu berlaku juga untuk orang yang melewati kuburan. Jika ia sedoa, seharusnya doa apa yang dibaca? Ya, doa yang tadi kita bahas itu yang dibaca. Apakah boleh memakai doa ketika menziarahi kuburnya? Bisa dipakai, itulah yang dipakai ketika kita melewati kuburan. Apakah hadis yang berisi perintah melepas sandal adalah dalil dari sunnahnya berjalan kaki tanpa sandal? Saya tidak faham maksudnya. Ya. Kalau ini berkaitan dengan ziarah kubur, maka iya. Maka hadis tersebut dalil yang sesuai dengan sunnah ketika berjalan di antara sela-sela kubur adalah tanpa sandal. Namun bukan tanpa sandal secara umum. Bukan tanpa sandal secara umum. Berarti dianjurkan nyeker kemana-mana nyeker gitu. kuliahnya care atau apa. Tidak, kalau itu tidak. Tapi kalau dianjurkan nyekar ketika jalan di antara sela-sela kubur, ya. Dan tadi pencara Ihsanul Muslim mengatakan, menyimpulkan perintah ini adalah perintah anjuran, namun yang tepat perintah ini adalah perintah kewajiban, karena hukum asal perintah adalah wajib. Bagaimanakah hukum sholat di belakang imam yang bacaan sholatnya, surat-surat pendeknya tidak terdengar jelas? Jawabannya, sholat sah dan tidak masalah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang minum khamar lalu bertobat, minum lagi lalu bertobat sampai 4 kali, maka tobatnya yang keempat tidak diterima dan amal-amalnya menjadi batal. Apakah di atas bisa dikiaskan dengan semua maksiat, yaitu apabila seorang melakukan dosa lalu bertobat lalu mengulangi dosanya lagi, maka tobatnya tidak diterima dan amalnya akan terhapus? Jawabannya, masalah gaib tidak kita kiaskan. Maka kita mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam dalil. Tadi disampaikan bahasanya pendapat yang kuat ziarah kubur bagi wanita dibolehkan. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang bisa menyebabkan terlarang? Jelas, jika jika adab-adab keluar rumah tidak dipenuhi, buka-buka aurat dan seterusnya, pakai wangian dan sebagainya, maka jadi terlarang. Demikian juga jika di kuburan tersebut cuma sedih, nangis, malah meraung-raung, maka jadi terlarang. Apakah boleh keranda orang mati diganti dengan kereta dorong tidak dipikul manusia? Kita katakannya jelas ini menyelisih sunnah. Yang jelas ini menyelisih sunnah. Karena yang sesuai dengan sunnah, jenazah itu dipikul. Dan itu yang diharapkan lebih mengingatkan orang kepada kematian. Dan memikul jenazah ini kemudian ada dampaknya. Jika seorang itu memikul jenazah, maka nanti setelah pulang dianjurkan untuk berwudu. Berwudu setelah memikul jenazah. Ini hilang jika diganti mendorong kereta jenazah. Dan mengganti atau pembahasan tentang masalah ini mungkin agak dekat berkaitan dengan masalah mobil jenazah. Dari rumah duka ke pemakaman. Apa hukum memakai mobil jenazah dari rumah duka ke pemakaman? Tentang hukum memakai mobil jenazah dari rumah duka ke pemakaman, maka ulama berselisih pendapat. Ulama sekarang berselisih pendapat apa hukumnya. Sebagian ulama semisal Al-Albani mengharamkannya dan membid'ahkannya. Sebagian ulama semacam saya baca dari tulisan Syaikh Al-Fauzan, beliau merinci, ya kalau jauh, ya makamnya jauh, maka boleh. Tapi kalau dari dari rumah duka ke makam cuma ya dekat sekilo atau ya tidak jauh, bisa dipikul, maka tidak boleh. Maka mungkin perkara ini bisa kita kiaskan dengan masalah ini, dengan masalah kereta dorong. Kalau untuk maka seandainya kita ambil pendapat yang paling ringan, misalnya merinci sebagaimana pendapat sesoleh Fauzan, ya, maka kereta dorong ya tidak apa-apa, namun jaraknya jauh, 5 kilo ke atas misalnya. Cuma setengah kilo, cuma berapa ratus meter pakai kereta dorong, nah ini tidak benar. Setelah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar, apakah jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu? Demikian dalam kelanjutannya hadis. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah. Bahkan dibantah oleh Syaikhul Islam, lemah sanadnya. Adapun maknanya apakah benar, kata Syaikhul Islam Taimiyah di Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan, maknanya adalah keliru. Bahkan jihad melawan perang secara fisik itu lebih besar daripada jihad melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena tidak ada jihad secara jihad dalam bentuk perang kecuali setelah didahului jihad melawan hawa nafsu. Untuk bisa keluar rumah, meninggalkan ini butuh jihad melawan nafsunya. Setahu saya, mayat ditanya dalam kubur ketika pengantar telah pergi setelah 7 langkah. Ini butuh dalil nih, mengatakan setelah 7 langkah pengantar pergi baru ditanya. Namun dalam hadis yang disebutkan di atas, mayat ditanya sebelum roh dan para sahabat pergi, mayat sudah ditanya tentang 3 pertanyaan. Yang benar mana? Yang pertama, 7 langkah setelah pergi itu dalilnya mana? Jika tidak ada dalilnya, ya sudah, maka jelas yang benar apa yang Nabi katakan. Nabi katakan al-an yus'alu. Sekarang ini, detik ini sedang ditanya. Ya, doa setelah pemakaman itu dilakukan sendiri-sendiri. Bagaimana kalau ada orang-orang yang hadir tidak tahu, kalau orang-orang yang hadir tidak tahu bagaimana cara mendoakannya, terus meminta seseorang untuk memimpin doa, apa yang harus kita lakukan? Ingat, doanya pendek, doanya ringkas. Maka jika kami enggak tahu saat gimana ini doanya, tolong dipimpinlah. Pertama, doanya pendek. Doanya singkat, kalau tadi pakai apa yang dikatakan oleh Sa'id Al-Qahtani, doanya itu singkat. Maka yang terbaik kalau bisa, kalau memungkinkan, kalau bisa yang terbaik kita katakan saya tak berdoa dengan suara yang keras. Pendek ya. Saya tak berdoa dengan suara yang keras, nanti ya, bapak-bapak sekalian bisa doa sendiri-sendiri. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Terus sekarang ya, silakan Anda sendiri-sendiri. Lain kalau doanya panjang 2 lembar, nah ini. Kalau doanya cuma setengah baris, tidak ada. Apa hikmah dari menyegerakan mengubur jenazah padahal nanti semua mayit akan ditanya? Jelas hikmahnya, jika mayit ini baik supaya dia cepat segera mendapatkan nikmat kubur, karena ini ditanya setelah dimakamkan. Nah, setelah berhasil ditanya, sukses dalam pertanyaan, dapat nikmat kubur. Lah kalau ditunda-tunda, kan dapat nikmat kuburnya nanti-nanti. Maka jika ini adalah orang baik, maka dengan menyegerakannya, maka berarti kita menyegerakan dia untuk mendapatkan nikmat kubur dan tidak menunda-nunda. Apakah jika memikul mayat ada pahalanya? Iya, ada pahala memikul jenazah, karena inilah yang sesuai dengan sunnah, dan mengamalkan sunnah berpahala. Adapun mendorong kereta jenazah, maka tidak ada dalilnya. Sehingga kita tidak bisa menetapkan adanya pahala dalam perbuatan ini. Apakah dari rumah duka ke kubur dipikul dengan berlari kecil ada sunnahnya? Iya. Yang tepat dipikul dengan lebih cepat dari sekedar berjalan. Non, jangan sampai sambil lari, nanti bisa kebanting nanti. Apa sebenarnya hukum memakai kata-kata anak-anak? Apa demikian itu sunnah Nabi? Saya diganti dengan anak. Saya sering mendengarnya digunakan pada orang-orang yang sudah lama ngaji, namun saya sendiri secara pribadi merasa belum pantas dan tidak nyaman karena terkesan eksklusif. Mohon penjelasannya. Tidak ada keharusan, tidak ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti saya dengan ana, padahal bahasanya masih bahasa Indonesia. Kalau bahasanya bahasa Arab ya harus pakai ana, karena bahasa Arab. Tapi kalau bahasanya bahasa Indonesia kemudian saya diganti dengan ana, maka siapa mengatakan ini satu amal yang dianjurkan? Ya, satu amal yang memiliki keistimewaan khusus, wajib mendatangkan dalil. Malah jika kemudian timbul kesan-kesan yang buruk ya, di balik kata-kata ini, maka pada asalnya mubah. Dan jika timbul kesan-kesan yang buruk, kesan-kesan yang jelek atau salah faham dari orang-orang lain ya, semacam kesan yang tadi ditanyakan, maka sebaiknya ditinggalkan. Bagaimana jika jalan terletak di tengah-tengah makam? Ada orang bikin jalan umum membelah makam. Yang benar atau enggak? Apakah kita melewatinya maka kita harus melepaskan sandal? Iya, kita harus melepaskan sandal seandainya dijumpai sebagaimana perkara sebagaimana yang ditanyakan. Apakah kita wajib pas sandal ketika ziarah kubur, ketika masuk kawasan kuburan, atau ketika hanya sudah dekat dengan kuburan dan di antara kuburan saja? Yang tadi telah saya tegaskan berulang kali, ini adalah satu hal yang diperintahkan jika jalan di antara sela-sela kuburan. Bagaimana jika seorang wanita telah selesai haid, lalu kemudian salah satu aja. Kemudian dia mandi wajib. Ketika mandi wajib itu dia lupa berniat dan baru ingat ketika akan selesai. Jika dia salat sah ke salatnya. Jika dia belum punya niat untuk mandi haid, cuma pingin mandi dan tanpa niat mandi untuk haid, maka jika dia lupa sampai selesai mandi, maka wajib mandinya diulang. Nah, jika dia lupanya sampai tengah-tengah sebelum selesai, dia sudah ingat, ya diulangi mandi yang wajib, yang pokok, yaitu dari membasahi air dari ujung rambut, dari kepala sampai kaki. Maka tidak bisa cuma diulangi separuh badan sambil niat, kemudian cuma ngguyur pundak dengan niat mandi haid. Nah, namun dia harus ulangi dari dia ulangi yang wajib, ratanya air dari kepala sampai kaki. Apa hukumnya makan makanan yang dimakan dalam acara tahlilan 3 hari, 7 hari dan seterusnya? Memakan makanannya tidak mengapa. Adapun acaranya itulah yang terlarang. Bagaimana hukum tahlilan? Apakah doa orang-orang yang membaca untuk mayit itu sampai? Tentang sampai dan tidaknya ulama berselisih pendapat. Apakah surat Al-Fatihah, Al-Quran yang dikirim kepada mayit itu sampai kepada mayit ataukah tidak? Satu hal yang diperselisihkan ulama. Al-Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Imam Ahmad mengatakan sampai. Akan tetapi Imam Ahmad yang mengatakan bacaan Al-Quran yang dikirimkan dihadiahkan untuk mayit itu sampai, tidaklah memerintahkan untuk ini dibuat paket tertentu 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Orang cuma sekedar membaca Al-Fatihah atau membaca yang lain, kemudian dia niatkan untuk orang tuanya sudah meninggal dunia. Adapun acara 3 hari, 7 hari, yaitu peringatan kematian, maka ini adalah bid'ah yang mungkar dengan sepakat seluruh ulama. Dengan sepakat imam mazhab yang 4, dengan sepakat mazhab yang 4. Tidak ada khilaf di antara ulama kalau acara peringatan kematian adalah bid'ah yang mungkar. Yang ini disebut dalam bahasa Arab disebut ma'tam. Ma'tam adalah bid'ah di semua kitab fikih. Adapun meniatkan membaca doa, membaca Al-Quran kemudian diniatkan kepada mayit, maka ini diperselisihkan tentang sampainya ataukah tidak sampainya. Apa ketika seorang beristihad dan berfatwa? Jika dia adalah seorang yang telah mumpuni menguasai ilmu-ilmu syariat, maka dia telah memiliki penguasaan yang baik tentang dalil-dalil Quran dan Sunnah dan cara-cara untuk berdalil, yaitu ilmu usul fikih dan yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku usul fikih, maka dia boleh beristihad. Apa kita bisa minta fatwa pada Dr. Ali Musri, Dr. Arifin Badri? Jawabannya, yang namanya bertanya, itu hendaknya orang itu pilih-pilih. Beliau ini apa yang menjadi bidangnya. Apa yang menjadi spesialisnya. Kalau beliau banyak menekuni masalah ini, Anda antum tanya kepada beliau tentang masalah yang beliau tekuni, maka tidak mengapa. Misalnya Ustaz Arifin Badri lebih banyak ke masalah ekonomi. Antum tanyakan masalah perbankan, masalah tetek bengek ini, saham dan sebagainya. Nah, tepat, namun enggak tepat kalau ini ditanyakan sama Ustaz Ali Musri. Nah, ini enggak tepat. Maka tanyakanlah pada masing-masing apa yang jadi ketekunannya. Jika seorang datang ke rumah kita dan dia membawa makanan, sebenarnya makanan itu untuk anak orang tersebut, namun tertinggal di rumah saya. Lantas saya berpikir orang tersebut mengikhlaskan makanan itu. Dari mana Anda bisa memikirkan hal ini? Maka saya anggap halal dan saya makan saja. Apakah benar sikap saya ini? Siapa ini tidak benar? Boleh jadi dia lupa bukan karena mengikhlaskan. Sebenarnya dia cari-cari di mana itu makanan. Mau dicari kok gak ingat-ingat, ya sudah. Maka sikap yang benar, tanyakan pada orang itu, ingatkan, oh ini makanannya ada di sini, gimana mau diambil, mau di ini, tanyakan. Sudah ini sudah balik terlalu jauh lah, silahkan aja, tidak apa-apa. Ya sudah, maka boleh dimakan. Jika orang tua saya membawa makanan, namun saya mengetahui kalau makanan itu diperoleh dengan cara yang haram, lantas saya tidak mau makan, kemudian saya berdusta, yang intinya saya mengatakan saya tidak mau makan itu karena bukan makanan kesukaan saya, apakah boleh? Boleh, karena saya enggak suka makanan yang haram. Maka itu bukan makanan kesukaan saya. Terkadang ketika sholat jamaah saya sering mendengar bacaan Al-Fatihah imam dibaca lebih dari 2 harakat ketika membaca Shiratal Mustaqim. Ra'nya. Saya tidak tahu apakah imam tersebut memang membacanya dengan pelan atau karena hal yang lain, apakah sah salatnya? Cepatnya salatnya sah. Berkaitan dengan acara KKN yang sebagian akan dilaksanakan oleh sebagian saudara kita, ketika survei ke kepala desa, warga berkomentar bahasanya KKN teman-teman ini dianggap putra dan putrinya tidak rukun karena pekerjaan dan program kegiatannya sendiri-sendiri. Jadi tampak aneh bagi mereka. Ya, kalau yang penting mereka bisa menerima, maka ini sebagai bentuk dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan, bahasanya acara laki-laki ya sendiri-sendiri, contoh acara perempuan berbeda, maka diharapkan ini bukannya tidak rukun, ya memang bentuk rukunnya itu seperti ini, bentuk rukunnya semacam ini, dan ini bisa sebagai bentuk dakwah kepada mereka bagaimanakah pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang seharusnya. Ada sebagian pertanyaan yang lewat yang belum terbaca. Apakah benar jika dikuburkan di dekat orang-orang yang soleh maka kita mendapatkan keutamaan? Allah alam, saya tidak ingat secara pasti tentang masalah ini. Ini jelas ini masalah gaib, wajib mendatangkan ada dalil. Kalau ini orang soleh dimakamkan di satu pemakaman, sebelum orang soleh ini dimakamkan di situ, maka orang-orang di situ sedang dapat siksa kubur. Begitu dia dimakamkan, siksa kuburnya berhenti semua, misalnya. Nah, maka ini satu hal yang gaib, membutuhkan dalil. Siapa yang menetapkan adanya hal semacam ini wajib mendatangkan dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah bisa jemaah Indonesia meninggal mayatnya dikirimkan ke kuburan Baqi agar dikuburkan di sana? Maksudnya ini meninggalnya di mana? Meninggalnya di Indonesia? Ya tidak mungkin. Atau meninggalnya mungkin di Mekah misalnya. Maka hal ini berkaitan dengan masalah peraturan yang ada, bagaimanakah untuk mungkin dan tidaknya. Ini masih bisa menerima, Baqi masih bisa menerima jenazah lagi ataukah tidak? Misal kalau di Mekah misalnya di Ma'la, di komplek pemakaman seputar Ma'la yang di sana ada makam ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, sudah tidak lagi menerima jenazah, maka ya tidak mungkin dimakamkan di sana. Jika halnya adalah wasiat si mayit sebelum meninggal, apakah tetap harus ditunaikan? Ya, ditunaikan jika Jika mampu, jika tidak memungkinkan dan tidak di luar kemampuan kita, maka tidak ada kewajiban untuk menunaikannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang di luar kemampuannya. Terjadi perbedaan nama dalam terjemah yang sedikit dengan yang Ustaz sebutkan. Pada doa melunasi utang disebutkan budak tersebut mukatab. Budak itu mukatib. Namun Ustaz jelaskan namanya adalah mukatab. Apakah keduanya benar? Ya benar mukatab. Ya, budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang melakukan transaksi kitabah dengan tuannya. Tuannya mengatakan jika engkau bisa membayar sekian, maka engkau merdeka. Itu disebut mukatab. Apakah seorang imam berdosa jika salah dalam membaca ayat suatu surat tanpa ia sengaja, sedangkan makmum juga tidak mengingatkan karena tidak tahu, belum hafal ataukah lupa? Yang namanya tidak sengaja, tentu jawabannya semua yang tidak sengaja jawabannya sama, tidak berdosa. Apa yang harus dilakukan saat dipuji dengan ucapan wah rajinnya, wah pintarnya? Apakah doa ketika dipuji diucapkan langsung di hadapan orang yang memuji saat itu? Maka bisa berdoa sebagaimana doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau enggak salah ada di sini di Sunan Muslim. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang dia sangka. Wala tu'akhidni ma la ya'lamun, dan janganlah engkau hukum aku tentang dosa-dosa yang mereka tidak tahu tentang diriku. Dan ada satu kalimat lagi apa? Ya, Allahummaghfirli. Allahummaghfirli mimma yaqulun. Adakah keutamaan untuk berinfak, mengkhususkan infak pada hari Jumat? Jawabannya tidak ada. Akan tapi yang jelas, amal yang dilakukan di waktu utama itu nilainya lebih jika dibandingkan amal sholat yang dilakukan di luar waktu yang mulia. Dan hari Jumat adalah waktu yang mulia. Apakah boleh memberikan uang lebih kepada tukang bangunan dan sebagainya? Pada di awal kita sudah punya kesepakatan harga, namun karena kasihan saya memberi uang lebih. Jawabannya boleh. Dalam rangka sedekah, orang sedekah ya tidak terlarang. Apakah adakah ketentuan ada azan yang bisa mengusir setan? Karena pernah saya dengar jika azannya mendayu-dayu maka tidak akan mempan. Jawabannya azan yang terlalu mendayu-dayu maka hukumnya makruh. Namun mengatakan itu jadi tidak mempan, setannya jadi tidak lari, ini satu hal yang menyelisih zahir hadis. Zahir hadis terdengar suara azan maka setan akan lari. Mengapa bacaan azan tidak dijadikan sebagai doa ruqyah saja? Jawabannya yang diajarkan Nabi tentang ruqyah itu adalah doa, demikian juga ayat-ayat Al-Quran. Nabi tidak menetapkan adzan sebagai bacaan ruqyah, maka kita tidak menggunakannya sebagai bacaan ruqyah. Apakah ada hadis yang menyebutkan jika adzan setan lari ke kamar mandi? Jawabannya pendapat ini bertentangan dengan hadis yang ada. Hadisnya apa? Dia akan lari sampai ke satu tempat, dia tidak mendengar azan. Kalau dia ke kamar mandi, masih dengar azan. Apakah rumah bekas dihuni orang Nasrani perlu diruqyah? Jawabannya, tidak perlu kalau tidak ada masalah. Apakah harus dibaca satu surat penuh dalam satu waktu atau sebagian dari surat Al-Baqarah? Bisa sebagian-sebagian, pagi, satu juz, nanti siang, satu juz. Apa yang dilakukan oleh seorang makmum masbuk bila mendapati imam telah sujud? Apakah dia langsung sujud tanpa takbir mengangkat tangan, atau takbir mengangkat tangan dulu lalu sujud? Yang jelas dia wajib takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu wajib dalam kondisi berdiri. Dan yang namanya takbiratul ihram adalah Allahu Akbarnya. Angkat tangan dalam takbiratul ihram hukumnya sunnah, tidak wajib. Jika tanpa takbiratul ihram, maka sholat batal. Karena takbiratul ihram adalah rukun. Bagaimana cara tasahud dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk yang benar? Kalau menurut ulama yang menguatkan hadis tentang menggerak-gerakkan, ya, dan sebagian ulama mensahihkan hadis menggerak-gerakkan sebagaimana Al-Albani, dan sebagian ulama mendhaifkan dan menilainya sebagai hadis yang sahih sebagaimana Syekh Muqbil, maka menurut yang mensahihkan hadis menggerak-gerakkan jari, maka tidak ada ketentuan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana bentuk menggerakkan jari. Maka al-amru wasi', maka bentuk gerakannya, gerakan jarinya longgar. Seorang wanita bernazar setelah ditinggal oleh suaminya, dia tidak akan menikah lagi. Namun seiring waktu wanita tersebut menyadari bahwasanya dirinya tidak mampu menahan birahinya, bagaimanakah dengan nazar tersebut? Bisakah dibatalkan dan berdosakah? Jawabannya bisa dibatalkan, dilanggar, dan wajib membayar kafarah. Dan kafarannya sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 89. Apa benar kata orang tua bahasanya pandangan pertama yang membuat hati deg-degan tidak beraturan adalah isyarat, bahasanya dia adalah pasangan tepat untuk hidup kita? Mengatakan demikian membutuhkan dalil, ya. Oh, ini berkaitan dengan ramalan masa depan. Ya. Masa depan tidak ada yang tahu, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang wanita menerima khidbah kita dengan syarat tidak boleh dimadu, apakah kita boleh menerimanya? Jawabnya boleh menerimanya menurut pendapat yang paling kuat. Jika di kemudian hari kita melanggar janji tersebut, apakah otomatis jatuh kepada pasutri ini hukum talak, dan talak berapa? Jika janji ini dilanggar, maka istri memiliki hak khiyar. Jika janji ini dilanggar oleh suami, suaminya ternyata mendua setelah itu, maka istri memiliki hak khiyar. Ya, hak untuk tetap menjadi istrinya ataukah pilih pisah saja. Kok setelah dipikir-pikir ya sudahlah. Ya. Nah, nerimo ya sudah. Nah, keputusan di tangan si istri. Namun jika dia enggak, ya wong kemarin sudah janji kok sekarang dilanggar. Sudah, saya enggak rela, saya pokoknya bubar. Ya sudah, maka itu di tangan dia. Jika sang suami ingin langsung mentalak istrinya dengan talak 3 tanpa 1 dan 2, sahkah talak si suami tersebut? Ulama khilaf, kesimpulannya kembali kepada ijtihad qadhi. Jumhur ulama mengatakan sah talak 3. Sebagian ulama semacam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak, namun talak 3 jatuhnya tetap 1. Kesimpulannya adalah kembali kepada ijtihad qadhi di daerah masing-masing. Apa hukum menyimpan binatang yang diawetkan di rumah sebagai hiasan? Hal ini ditanyakan pada Lajnah Daimah dan beliau mengharamkannya. Apakah ketika hujan disyariatkan muadzin membaca solu fi buyutikum? Iya, jawabannya sunnah. Ya, dan solu fi buyutikum ini bisa diletakkan sebagai pengganti hayya ala sholah dan bisa diletakkan setelah selesai azan. Dan yang kita sarankan, tidaklah diletakkan setelah selesai adzan. dalam rangka supaya menghindari salah faham. Tentang hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini sahih menurut Syekh Su'aib Al-Arnaut dalam Tahqiq Zadul Ma'ad. Namun Syekh Al-Albani mengatakan hadis tersebut mungkar dan hadis ini lemah baik marfu maupun mauqufnya. Ya. Manakah yang benar? Ya. Jika orang merasa mantap dengan kesimpulan Syekh Su'aib Al-Arnaut, maka tidak mengapa dia mengamalkannya, karena sesuai Al-Arnaut itu misalnya didukung oleh ulama yang lain, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, ya, maka dia kuatkan, maka tidak mengapa. Namun jika orang merasa lebih mantap untuk memilih penilaian Syaikh Al-Albani, maka juga tidak masalah. Apakah salat sunnah mutlak pada hari Jumat diselesaikan sampai salam atau berhenti ketika imam naik mimbar untuk berkhutbah? Ya. Jawabannya diselesaikan saja. Ya, diselesaikan saja. Kenapa? Karena imam naik mimbar nanti masih azan. Ya, jelas masih ada cukup banyak waktu untuk menyelesaikan. Apalagi misalnya kurang satu rakaat misalnya. Okay. Adakah salat sunnah qobliyah Jumat? Jawabannya yang benar tidak ada. Tidak ada sholat khusus qobliyah Jumat. Apakah boleh sholat sunnah mutlak setelah imam naik mimbar bagi yang datang setelah imam naik mimbar? Ya. Jawabannya tidak boleh. Ya. Jika imam naik mimbar, sudah naik mimbar untuk khutbah Jumat, maka yang boleh adalah sholat tahiyatul masjid. Mengenai tembok Dzulqarnain, kira-kira apakah sekarang masih ada? Jawabannya masih ada. Kayaknya sudah pernah kita bahas ini. Di negara mana sebab ada yang bilang tembok besar Cina adalah tembok untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj? Nah, tembok Dzulqarnain itu tidak bisa dinaiki. Tidak bisa dinaiki karena licinnya. Dan tembok Cina bisa dinaiki. Nah, maka itu bukti kalau itu bukan. Bukan itu, bukan tembok tersebut yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Bagaimana ada bertamu dan menerima tamu? Bagaimanakah jika pada waktu bertamu atau menerima tamu bertepatan dengan hari yang biasanya melakukan puasa sunnah? Tinggal disampaikan dan minta maaf. Ya. Misalnya tuan rumah sedang puasa, dia nyuguhkan. Ngasih teh dan sebagainya, maaf saya enggak bisa nemani karena saya sedang puasa, namun silahkan aja. Demikian juga tamu mengatakan semisal itu, maaf enggak usah repot-repot, saya sedang puasa. Jika safar lebih dari 3 hari, apakah boleh tetap mengqasar sholat? Jumhur ulama, dan ini menjadi fatwanya saya Abdul Aziz bin Baz, selama jika seorang itu tinggal di satu tempat niatnya kurang dari 4 hari, maka dia boleh mengqasar sholat. Nah, jika seorang itu singgah di satu tempat sejak awal dia berniat 4 hari ke atas, maka sejak sampai di situ dia tidak boleh mengqasar sholat. Ini pendapat jumhur ulama, dan ini yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Mengatasi perasaan setelah bertobat, ada pikiran dan bisikan yang mengatakan tobat tidak tulus, tobat tidak akan diterima, tobat ini, apakah ini termasuk gangguan setan? Bagaimana cara mengatasinya? Iya, ini gangguan setan. Cara mengatasinya dablek. Ya, enggak usah dipikirkan, enggak usah diambil hati, enggak usah dipusingkan. Apakah doa yang akan mempelai rezeki yang halal dan berkah selain Allahumma zidni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala? Hadis itu Allahumma arnini bi halalika min haramik. Itu juga bisa dipakai. Bagaimana doa terbebas dari rasa penyesalan atas keputusan yang diambil di masa lalu? Doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita minta perlindungan pada Allah dari al-hazan, sedih berkaitan dengan masa lalu. Apa boleh berdoa dengan redaksi, ya Allah, hapuskanlah dari ingatan saya kejadian ini dan kejadian itu, yang merupakan kejadian yang tidak mengenakkan? Insya Allah boleh. Bagaimanakah batasan muslimah bermuamalah dalam masyarakat? Saya ketika di rumah sering diminta orang tua mengikuti acara-acara di masyarakat, dan orang tua kecewa sepertinya ketika saya mulai membatasi keluar rumah. Mohon nasihatnya. Ya, penuhi permintaan orang tua jika memang memungkinkan untuk dipenuhi. Memang ini acara, misalnya acara-acara muslimah, maka keluar dan ikut duduk bersama mereka, ikut berdakwah dengan perbuatan, bagaimanakah pakaian yang syar'i, bagaimanakah bergaul yang benar. Dan jika tidak memungkinkan, maka kita minta maaf. Ya, kalau misalnya acaranya cuma acara rewang, ya, misalnya ada orang hajatan, ya bisa bantu-bantu di belakang, dan ini tidak di sana ketemu dengan perempuan-perempuan, bantu iris-iris dan sebagainya. Birokrasi haji di Indonesia sangat berbelit-belit. Daftar tahun ini baru berangkat 5 tahun dan sebagainya. Bolehkah kita mengurus visa pindah ke warga negara untuk sementara ke Brunei atau Malaysia, lalu kita daftar menjadi jemaah haji di sana yang insya Allah lebih baik dan bagus? Apakah ini disebut tidak taat pada pemerintah mengingat belum ada undang-undang mengatur hal ini? Jika memang secara legal dibolehkan bentuk pindah visa yang dimaksudkan itu secara formal, secara legal itu memang legal, maka insya Allah tidak mengapa. Apa benar Syekh bin Baz memuji jamaah tabligh sebab mereka rela berdakwah sampai ke tempat-tempat terpencil sekalipun dan membawa dengan warga sekitar untuk berdakwah, sedangkan yang lain belum bisa seperti ini? Jawabannya, kalau fatwa Syekh bin Baz tentang hal ini sebagai tentang jamaah tabligh yang ada di Majmu' Fatawa wal Maqalat Mutanawiyah beliau, beliau mengingatkan bahasanya jamaah tabligh ini memiliki penyimpangan, lemahnya mereka dalam masalah tauhid dan seterusnya. Cuma Syekh bin Baz mengatakan, yang beliau sampaikan adalah hendaknya orang-orang yang berilmu, yang faham sunnah, itu ikut khurut bersama mereka. Boleh-boleh kan ikut khurut bersama mereka dan mendakwahi mereka, mengajari mereka bagaimana ketauhid dan bagaimana kesunnah. Ya. Komentar kita, catatan kita berkaitan dengan perkataan beliau ini, ya ini jika mereka memang mau diberitahu ini bid'ah, ini tidak ada tuntunannya, terus bayan jamaah tabligh yang isinya tauhid rububiyah itu disampaikan, kita sampaikan harus ditambahi dengan tauhid rububiyah. Ya. Maka jika mereka mau menerima, ya, maka fatwa yang beliau sampaikan bisa dilaksanakan. Non realitanya mereka tidak bisa menerima. Ya udah, ini paket baku. Paket bakunya demikian. Nah, kalau tidak bisa menerima, maka fatwa Syekh bin Baz tidak bisa dilaksanakan. Ya. Maka secara teori, ya, secara teori beliau katakan orang yang berilmu tentang sunnah hendaknya khurut bersama mereka. Ini teori. Praktiknya mereka enggak menerima masukan, enggak menerima perubahan, sehingga apa yang beliau fatwakan tidak bisa dilaksanakan dalam realita. Maka yang saya tahu dari Majmu' Fatawa beliau mengkritik jamaah tabligh tentang kelemahan mereka dalam masalah penegakan tauhid, karena prioritas mementingkan dakwah tauhid adalah di antara usul ahli sunnah. Dan ini adalah masalah kulli. Ini adalah termasuk amrun kulli. Maka semua dakwah yang tidak mementingkan tauhid sebagai prioritasnya, maka kelompok ini telah menyimpang dari ahlu sunnah dalam amrun kulli. Dan di antara kaedah tentang kapan seorang itu keluar dari ahlu sunnah, ketika menyelisih ahlu sunnah dalam amrun kulli. Dan termasuk perkara kulli adalah memprioritaskan, punya perhatian yang besar tentang dakwah tauhid. Itu dakwah tentang tauhid uluhiyah, tauhid tentang masalah ibadah. Maka kelemahan seorang atau satu kelompok orang tentang masalah ini, itu mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.